على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita insya Allah masih yang ditulis oleh dengan kasro alfa sebagaimana faedah yang dibawakan oleh didapatkan oleh saudara kita Mus'ab Abdullah Ta'ala. Tapi bukan nisbah beliau, cuma kalimat al-fikri dalam nisbah yang tertulis untuk nama-nama yang terdahulu, maksudnya orang-orang dulu di zaman ratusan tahun yang lalu. Nisbah ini dengan kasro fa al-fikri, cuma kadang-kadang kita enggak mengetahui aslinya, maka dibaca fa hari pun ya perkara yang gampang, bukan perkara yang artinya jadi iskal atau salah dikatakan salah yang fatal, tidak. Seperti masalah nahwu, mana yang roje, terjadi perselisihan dan antara para ulama nahwu mana yang roje. Yang roje adalah yang paling masyhur, yang paling gampang. Baik. Di antara faedah yang kita baca dalam mukadimah ini, kita mengetahui terjadinya sebuah kitab ini, sebab-sebabnya, bagaimana awalnya. Ini penting, sumber-sumber yang disebutkan di sini, sumber-sumber rujukan atau referensi, ini penting. Karena kalau kita enggak mengetahui, bisa jadi apa? Kita tahu sebenarnya dari mana nukilan-nukilan dari Syekh bin Baz ini, dalam ucapan beliau di kitab yang mana. Nah, maka di sini penting, walaupun nanti dalam pertengahan kitab juga disebutkan, cuma di sini disebutkan secara urut dan kita mengetahui sebelum kita masuk dalam pertengahan kitab. Berkata Abdullah Ta'ala, amali fil kitab, amali anak, maksudnya apa? Amali anak, artinya ingin mengumpulkan. Ini namanya ada batul masdar lifa'ilihi. Jahru itu masdar, sah itu fa'ilnya, masdar ini artinya apa? Yang melakukan mengumpulkan majmu'ul fatawa tadi, yang mengumpulkan fatawanya bin Baz tadi adalah Syekh Suwair gitu. Ini yang diinginkan oleh al-Fihri ini. Waqad balagat mujaladatuhu 30. Fatwa tadi dikatakan majmul fatwa tadi punyanya Syekh bin Baz tadi bilangan jilidnya mencapai 30 jilid. Nah, perhatikan. Jadi 30 jilid. Jadi fatwanya beliau itu dikumpulkan dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun per tahun, itu dikumpulkan semuanya, terkumpul 30 jilid. Nah, paham toh? Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan, ya tinggal cari saja di toko buku dan beli. Jangan beli di keramik, ada keramik lebar biasanya Pak Musa itu. Ini kalau baterainya habis, keramiknya nggak bisa menyala. Juga kalau rusak, bingung. Yang diwingi gitu, kayak kita ngegas. Itu kitabnya, itu lebih bermanfaat, awet sampai anak cucu. Barang itu, barang yang tidak awet. Harganya mungkin 2 jutaan. Gitu? Nah, 2 juta itu kalau kita beli 30 jilid ini, seolah sudah mencapai. Nah, itu lebih awet, walaupun tidak memuat yang lain. Sekarang ini orang itu maunya apa yang instan. Tek tek tek keluar langsung alama. Kayak mie saja, mie instan. Apa ya gua? Jadi bilangannya 30 jilid fatwanya beliau. Wa usiru ilaihi bil hasya bi qauli majmuul fatawa lil ikhtisar. Dalam hasya, dalam catatan kaki, ketika referensinya ataupun rujukannya itu ke fatwa tadi, maka saya beri isyarat majmuul fatawa gitu. Halaman sekian, jilid sekian gitu. Lil ikhtisar untuk ringkas. Demi meringkas saya sebut cuma majmuul fatawa, kumpulan fatwa-fatwa. Kemudian wa kitabu nurun ala darb. Kitab nur ala darb. Nur ala darb ini biasanya dulu itu saya di masjid di Saudi sana itu bisa dengar di radio setiap malam. Di radio kita dengar fatwanya para masyayikh Saudi itu di radio setiap malam kita bisa mendengar. Mau mencari masalah apa saja kita ngikuti dalam nur ala darb. Enggak, waktu itu belum pernah kita dengar masalah televisi ketika tahun 1995-an itu saya di sana 94-95 itu belum. TV ya kita tahun 80-an sudah ada televisi. Ya, apalagi di Saudi negara yang dikatakan negara kaya lebih dulu karena mengarahnya lebih ke barat sana. Ya kan? Cuma kita waktu itu dengarkan di Nurul Azharab ya, di radio. Itu kitab Nurul Azharab. Di radio juga ada namanya apa? Silsilah Nurul Azharab. Silsilah itu apa? Apa? Rentetan. Musa rentetan pun. Rentetannya apa? Musa rentetan kosnya. Ya silsilah ya. Apa ya? Silsilah drama ya apa namanya? Musa rentetan drama pun. Episode drama silsilah maksudnya apa? Ya Nurul Adarab itu adalah kita dengar di radio setiap malam. Fi arba'i mujalladat min i'dadis Syaikhaini Thayyar wal Musa. Kitab Nurul Adarab ini 4 jilid i'dad. I'dadnya apa yang mengumpulkan adalah 2 Syekh Thayyar dan Musa. Tabatu dari lwaton insyaallah begitu, bukan madar lwaton. Ini insyaallah memiliki tasrif salah cetak. Wa idzan fatawa nurun ala darab fi 16 mujalladan. Juga ada fatawa nurun ala darab dalam 16 jilid fi syarafi suwair. Nah, suwair juga sesuairnya yang apa yang mengurusnya sehingga terbentuk apa? 16 jilid fatawa nurun ala darab. Wa ghairuha min kutubi al-matbu'ah. Artinya selainnya, wa ghairuha. Selain yang tadi disebutkan dari kitab-kitab beliau Syekh bin Baz yang telah tercetak. Jadi kita di sini mengetahui sekarang kapasitas ilmiah yang nisbahnya kepada Syekh bin Baz rahimahullah taala itu seperti ini yang disebutkan di sini. Jadi kita tinggal kalau memang ingin mengetahui, ya kita tinggal beli. Kedua, ya kan? Sama tu kasiran ila durusi syekh sam'iyah al-musajjalah. Sangat banyak aku mendengarkan ke daras-darasnya Syekh Syekh bin Bas yang sam'iyah musajjalah, apa? Daras yang terekam. Terekam pakai kaset pita itu. Wa katabtu minha ma yahtassu bin nawaqid. Dalam durus yang direkam ini aku menulis dari durus-durus itu apa yang terkhususkan dengan perkara-perkara pembatal Islam. Memintilkan durus as'ilatul jami' al-kabir, dan daras-daras yang terekam punyanya Syekh bin Bas adalah as'ilah al-jami' al-kabir. Apa maksud al-jami' di sini maksudnya? Masjid jami' al-kabir. Maksudnya tempatnya itu di jami' al-kabir, di masjid besar gitu. Masjid jami' al-kabir. Jadi beliau mungkin dari sisi itu kemudian direkam, dan di situ berupa beberapa pertanyaan yang dijatuhkan kepada beliau kemudian beliau menjawabnya. Ditranskrip dari kata tadi ke ketulisan transkrip. Nah. Wa idatuha mi'atun wa arba'ata asara syariton. Bilangannya berapa? 114 kaset. Nah, 114 kaset. Coba. Berarti pertemuan dalam Jami' al-Kabir tadi sangat sangat sering. Jadwal yang rutin. Direkam terus dan bilangannya 114 kaset. Waktu sami tuhat jami'an alhamdulillah. Aku telah mendengarkan semuanya. Kata beliau, saya lebih di ini didengar semuanya. Wa ya min isdarati tasjilati taqwa biriyad. 114 kaset ini adalah apa makna isdarat ini? Isdar, asdara yusdiru. Isdar apa? Nah, dikeluarkan namanya apa? Tasjilatu taqwa biriyad. Itu nama tasjilat, nama apa? Nama rekaman tasjilat. Tasjilat Al-Furqan. Tasjilat apa? Ihya Ussunnah Jogja. Tasjilat apa? Al-Bayyinah. Mana? Sedayu. Tasjilat Nudha Fitra Surabaya. Oh, Nudha Fitra. Menyambut tak muslim. Mereka sebut Nudha Fitra, kita namain Nudha Fitra. Nah. Baik, itu namanya tasjilat. Jadi mereka mengadakan apa? Bentuk rekaman di situ kemudian nanti disebar di pasaran kaset. Bisa dibeli. Baik. Wahilu wahilu ilaiha bil hasya kathiran. Nah, artinya apa? Di catatan kaki dalam kitab-kitab ini nanti di sana akan disebutkan wahilu ahala yuhilu, diarahkan kepada sumber ini tasilat tadi. Fa in kana al mankul min kalami fil wajhil awal asartu ilaihi bi alif. Kalau memang nukilan dari kalamnya beliau itu dari apa? Wajah yang pertama, maka aku beri isyarat dengan alif. Kaset itu kan ada dua atau ada wajah satu, wajah dua atau wajah A sama wajah B, ya. Nah itu, kalau yang A kasih alif, kalau yang B kasih A. Itu dulu, sekarang sudah tidak ada kaset lagi sudah. Sekarang sudah kaset, ya. Kemudian wa in kana bisani baba atau ayo baba, maka kalau memang segi yang kedua, wajah yang kedua, maka saya kasih isyarat dengan ba. Wa kadza bi jam'i ma uhilu ilahi min kalami syekh bi durusi al mahfudah. Dan demikian seluruh apa yang ku dalam seluruh apa yang ku isyaratkan ku alihkan kepada kalamnya beliau dalam daras-daras beliau yang mahfudah yang terekam. Maksudnya yang terekam. Wa mimma sami'tu aydhan syarah tahawiyah. Dan termasuk apa yang ku dengar dalam kesempatan itu juga syarah tahawiyah. Jadi akidah tahawiyah, matan akidah tahawiyah ini disarat juga oleh beliau Syekh bin Baz, wa iddatu asyratihi senan wa salasin syariton, bilangan kasetnya 32 biji. Situ pun buah. Kaset itu biji itu buah. Biji ya. 32 biji. Kaset atau 32 buah kaset? Biji. Ya, yang antum yang tahu. Bisa Indonesia. Nah itu berarti kan. Kemudian ini minisaroti tasilati dari taibah. Itu syarat tahawiyah itu yang mengeluarkan ke pemasaran adalah tasilat dari taibah. Wakatika syaru kita bilistiqomah libri temia dengan bilangan 18 syarit sama nata asar syarit syariton. Syarah ada penjelasan kita bilistiqomah karya libri temia di syarah oleh Syekh bin Baz dengan bilangan 18 kaset. Wasyaru kita bitauhid. Kita buat berarti punya siapa? Punyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Matan tadi di syarah oleh beliau dengan bilangan asra asrita 10 kaset. Wa sahuriyah di sholihin bi sama ta'asara syariton. Syarah kita di sholihin dengan bilangan kasetnya 18 kaset. Wa durusun ba'da sholatai al-maghribi wal-isa bi khamsa wa tis'ina syariton. Ada daras-daras yang rutin karya namun miliknya Syekh bin Baz. Dan ini setelah sholat maghrib dan setelah sholat isya. Setelah maghrib dilanjutkan setelah isya. Bilangan kasetnya 95 kaset. Wa ghairuha minasyuru al-kathira lati taraha fil hasiyah insyaallah. Dan selain apa? Selain sumber-sumber rujukan yang dibawakan oleh beliau Syekh Firi ini masih banyak. Engkau akan mendapatkannya, melihatnya dalam hasiat dalam tetan kaki insyaallah. Wa ahyanan la tatadihu kalimatun min kalami syekh fima sujila min durusihi fadakuha baina ma'kufaini hakada. Dan kadang-kadang kalamnya syekh itu yang terekam tidak jelas. Kadang-kadang kalamnya syekh yang terekam dalam daras-daras sebenarnya tidak jelas kalimatnya. Maka aku letakkan kalimat di antara dua kurung. Maksudnya apa? Dikasih kalimat sebagai penjelas dari beliau. Dikasih dua kurung berarti kalimat dalam dua kurung itu bukan kalamnya Syekh bin Baz tapi dari Syekh Firi tapi untuk memperjelas. Nah, untuk memperjelas maksud. Kasih dua kurung. Wa rubbama asyartu ila dzalika fil hasiyah. Dan kadang-kadang aku mengisyaratkan dua kurung tadi di catatan kaki. Warubama jitu kalimatan yatimu biya asyak wabadok tuha baina makufa ini minama alisara lidalika. Dan kala juga saya tambah satu kalimat. Dengan tambahan ini konteksnya kalamnya saya tadi bisa gamblang, bisa jelas. Dan kuletakkan di antara dua kurung disertai dengan isyarat kepada tambahan tadi. Kemudian yang ketiga sumber yang dipakai oleh beliau sendiri adalah al-inayah bi azwid ataupun langkah yang dilakukan oleh beliau adalah al-inayah bi azwil ayat ila mawadhi'iha. Jadi beliau memperhatikan, mengupayakan ayat-ayat yang dibawakan Syekh bin Baz tadi dinasakkan langsung kepada suratnya. Artinya ayat yang tidak tertulis di situ, tidak terucapkan di surat apa, itu nanti dijelaskan oleh Syekh Firi surat ini ayat kesekian. Nah, ketika Syekh bin Baz membacakan ayat, kemudian Syekh Firi ini menyebutkan surat ayat tadi dalam surat apa, kemudian juga nomor ayat. Yang keempat, kharajtu ma tad'u ilayil hajj. Langkah yang keempat, aku membuat takhrij. Artinya apa? Hadis-hadis yang dibawa oleh Syekh bin Baz disebutkan sumbernya. Ketika ada kebutuhan. Tapi tidak diperpanjang. Ma'a ada militor. Di takhrijul hadis tidak diperpanjang. Hadis-hadis yang dibawa oleh beliau Syekh bin Baz disebutkan sumbernya oleh Syekh Al-Fihri. Tapi tidak diperpanjang penjelasannya. Illa bimawadi'a yasir. Kecuali dalam beberapa tempat yang sangat sedikit ka hadisim sujudi Mu'adin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadisnya sujud, tadi sujudnya Mu'ad kepada Nabi. Itu hadis yang diperpanjang tasritsnya, artinya sumber-sumber hadis tadi itu diperpanjang, penjelasannya diperpanjang. Perkataan para ulama dibawakan semuanya, sehingga beberapa halaman memuat kisah riwayat tentang sujudnya Mu'ad kepada Nabi. Apakah ini riwayat yang sahih atau tidak sahih? Bagaimana kalau sahih, penjelasannya kayak apa? Itu diperpanjang oleh Syekh Al-Fihri, nanti akan kita jumpai di dalam kitab kita ini. Yang kelima, langkah yang kelima dari beliau, taklik ala ba'dil nawakid fil hasya itmama lil faidah. Taklik, ada catatan kaki, komentar pada sebagian pembatal-pembatal Islam, disebutkan dalam catatan kaki sebagai penyempurna untuk faidah dalam kitab ini. Langkah yang keenam, zakartu tarjamatan mukhtasaratan li Syekh Al-Allama Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala. Aku menyebutkan biografi yang ringkas terkait dengan Syekh Al-Allama Abdul Aziz bin Bas. Terhanya tajamnya beliau sebutkan ringkas. Wa sallallahu bi asma'il husna wa sifati al-ula yaj'alahu khalisan li wajhi al-karim. Dan aku minta kepada Allah berdoa dengan menggunakan tawasul dengan nama-namanya, bi asma'ihi. Aku bertawasul dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga saja Allah menjadikan amalanku ini murni untuk wajah Allah yang mulia, dan semoga memberikan manfaat dengan apa yang ku lakukan ini dalam hidupku dan setelah matiku, pada suatu hari yang tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Wa yanfa'i, dan semoga Allah memberikan manfaat dengan karyaku ini, dengan apa, dengan amalanku ini, kepada orang yang membacanya atau mencetaknya, atau menjadi sebab tersebarnya karya tulis ini. Innahu subhanahu jawadun karim, semoga memberikan manfaat dan menjadi kebaikan, dan siapa saja yang termasuk menjadi sebab tersebarnya karya tulis ini, semoga diberi oleh Allah pahala yang sepantasnya. Sesungguhnya Allah adalah jawadun karim. Maka itu kita pun ikut terdoakan, kita pun juga termasuk yang didoakan oleh siapa? Oleh Syekh Fihri. Kenapa? Karena kita termasuk sebagai sebab tersebarnya tulisan ini. Maka kita katakan amin. Semoga saja doa beliau diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita termasuk satu di antara manusia atau sebagian di antara manusia yang dengan daris kita ini menjadi sebabnya tersebar tulisan ini. Paham ya, Pak? Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga selawat dan salam. Semoga selawat Allah. Selawat Allah ini maksudnya apa? Salatullah ala nabiyya apa maknanya? Zikruhu sana'uhu bimala'il a'la. Di makna salawatnya Allah kepada Nabi, Allah menyebutkannya di penduduk atas sana, menyebut pujian, puji-pujiannya Allah terhadap nabinya di penghuni alam atas sana. Itu makna salawatnya Allah kepada Nabi. Salawatnya kita kepada Nabi maksudnya apa? Doa kita untuk Nabi. Maksud di sini itu penting. Ini sekedar namanya istitrot. Apa namanya? Istitrot apa namanya? Tambahan saja. Tapi ya, kita sekarang membaca tarjamannya. Kita ingin mengetahui siapa Syekh bin Baz dari sisi biografinya beliau. Ini juga penting karena termasuk dari ulama kita. Nah, kita ini terbimbing melalui kitab-kitab beliau. Kita juga sepantasnya mengetahui biografinya beliau rahimahullah ta'ala. Tarjamatus Syekh, biografinya beliau. Tarjamatus apa? Syarif, bukan Syekh ini. Syarif, itu tadi. Apa? Syekh. Sadil siapa? Ya Syekh bin Bas sama saja. Tarjama itu Syarif, bukan Syekh, salah baca. Ya kan, apaan salah baca? Karena kurang jeli. Tarjamanya artinya apa? Biografi. Tarjama itu maknanya biografi. Ditulis siapa? Sebagian kawan yang mungkin ingin tahu makna tarjama. Tarjama bahasa Indonesia apa? Terjemahan. Iya dong. Diterjemahkan gitu. Tapi maknanya di sini apa? Biografi. Tarjama itu Fulan. Nah, itu biografi. Kalau mutarjim si Fulan, mutarjim si Fulan penerjemah. Mutarjam lahu yang disebutkan biografinya. Baik, ismuhu wa nasabuhu wa mauliduhu, nama beliau siapa? Bin Bas itu kan disebut dengan nisbah kepada kakek-kakeknya yang sangat jauh. Siapa namanya? Nasabnya kemana? Maulidnya, tempat kelahirannya. Tanggal dan tempat kelahirannya. Wal Allama Abdul Aziz bin Abdillah. Wal Allama Abdul Aziz bin Abdillah. Gitu ya pertanyaannya. Al-Allamatu Abdul Aziz Benu Abdillah, Beni Abdurrahman, Beni Muhammad, Beni Abdillah, Alu Bas. Jadi Abdul Aziz anaknya Abdullah, cucunya Abdurrahman, cicitnya Muhammad bin Abdillah, Alu Bas, keluarganya Bas. Gitu. Jadi jauh, disebut dengan bin Bas. Jadi jauh ke kakek-kakek yang keberapa begitu. Mabuk. Nah, sekarang kalau kita paling taunya apa? Kakek kita tok, bapaknya kakek, Mbok Sopo ya, Paijo Parno. Buyut kita sedang, sekarang kita kenal nama buyut I kita. Bapaknya kakek, bapaknya nenek sudah kita sedang tahu. Dan nasab itu juga penting. Nasab ini perkara penting. Sehingga banyak para ulama yang benar-benar memiliki inayah kepedulian dengan pembahasan masalah nasab. Wulida fi Riyadh, beliau dilahirkan di kota Riyadh. Riyadh sekarang ibu kota, dulu ya bukan ibu kota, dulu mungkin gunung-gunung itu saja, belum semodern hari ini. Pada tahun 1330 Hijriah. 1330 Hijriah. Wanas abihanas atan solehatan, beliau tumbuh di Riyadh dengan pertumbuhan yang soleha yang bagus. Bibaiti solahin watakiin watuko atau watakiin wakatumhu alaiha rahmatullahi tuinuhu ala talabil ilm. Beliau tumbuh dengan pertumbuhan yang bagus di rumah yang solah, rumah yang bagus, rumah takwa. Artinya apa? Termasuk keluarga yang apa? Keluarga yang sifatnya keluarga yang baik. Jadi masalah agama itu, agama keluarganya itu baik, bukan agama kuburnya. Nah, dulu ibunya alaiha rahmatullah yang membantu dia untuk mencari ilmu, waktu syajiu ala dalik. Ibunya yang apa? Yang mendorong. Ibunya beliau yang mendorong Syekh bin Bas untuk belajar. Man da'a ila huda falau ajruhu wa ajru man amila bi ila yaumil qiyamah. Ini namanya apa? Jumlah istirah iktiradiyah. Jumlah istirah yang jumlah yang artinya susunan kalimat yang mananya doa, dan barang siapa yang mengajak kepada petunjuk maka baginya pahala dia, dan pahalanya orang yang mengamalkan petunjuk tadi sampai hari kiamat. Artinya semoga saja ibunya termasuk orang yang terus terkirimi pahalanya Syekh apa dengan sebab apa didikan beliau, maka termasuk mendapatkan pahala, pahalanya dia sendiri dan pahalanya orang yang terdidik tadi, anaknya maksudnya, putranya seorang ibu ini. Baik, wasami'tu yaqul, maksudnya apa? Wasami'tuhu yaqul. Jadi Syekh Firi ini juga termasuk muridnya Syekh bin Bas. Menjumpai, aku mendengarkan Syekh bin Bas berkata, talabtul ilma wa ana saghirun. aku mencari ilmu dalam keadaan saya ini masih kecil, kata Syekh bin Baz. Wa hafidhul Qur'ana qablal qawamisa qablal qawamisata asharof bima adzkuru. Aku menghafal Al-Qur'an, aku sudah hafal Qur'an itu sebelum umur saya qablal qawamisata asharof. Sebelum 15 tahun saya sudah hafal Al-Qur'an, itu yang saya ingat, katanya. Bima adzkuru, dalam yang ingatan itu kayak begitu. Jadi dia maksudnya apa? Ingatnya ya waktu dia hafal Qur'an itu sebelum umur 15. Wa baqiya alayya minhu suwarun qalilatun lam utqinha. Tersisa dari Al-Qur'an itu aku harus menanggung untuk menyelesaikannya beberapa surat yang sedikit yang aku belum mutqin. Belum mantap. Maksudnya apa? Sebagian surat saja yang aku belum mantap dalam hafalanku. Ketika umur sebelum 15 tadi. Wa atqan tuha ba'da dalika bisa disata asara wa sabi'a ta asara bi ghalibi dhanni. Kemudian aku menjadi apa? Kupenuhi. Kumantapkan hafalanku itu setelah apa? Setelahnya pada umur sekitar 16 tahun atau 17 tahun itu kayaknya begitu, katanya. Kayak kata di Bali Doni. Bali benernya apa? Ya kayaknya yang benar itu sekitar umur 17 lah, saya ini sudah mungkin semuanya. Jadi beliau ketika umur 17 sudah mungkin apalanya sudah kokoh tentang Al-Qur'an tadi. Wa amma khatmil Al-Qur'an nadaran bahwa bi hali sigar. Adapun aku menghafal Al-Qur'an dengan melihat, nadarnya apa? Baca dengan melihat sampai selesai, khatam dari awal sampai selesai itu waktu saya masih kecil, katanya. Imma bil asyra aw fi hadyata asyara takriban. Kalau enggak umur 10 ya umur sekitar 11 tahun. Wa amma bad'iri wa amma bad'iri talabil ilm fa wa fi am ala basal asamiya wa arba'in. Adapun aku memulai mencari ilmu, ya, setelah menghafal mencari ilmu. Nah, dia mulai mencari ilmu itu pada tahun 1344, jadi umur berapa? Umur 14 tahun. Jadi habis masa kecilnya dihabiskan menghafal Al-Qur'an, kemudian setelah umur 14 tahun itu baru mulai maju dalam perkembangan masalah ilmu. Ini tengok tekan kaki ziyadatun litawdih. Nah, dalam kurung itu dikatakan apa? Tambahan 13 angka yang berarti tambahan. Jadi aslinya cuma apa? Di sana arba'awar ba'in. Jadi 1344. Waqad yakunu qabla dzalika, bisa jadi mungkin sebelum itu, sebelum saya umur 14 tahun. Lakinnil adzkuru dzalika, kan tapi aku tidak ingat. Illa bi ghalibi dzanni, kecuali apa? Ya prasangka kuatku ya seperti itulah. Nampaknya ya don yang paling kuat, anggapanku yang paling kuat ya sekitar umur 13-14 itu. Anau bada akhir rabi'a wal arba'in badal alaf wa salah sami'ah minal hijra nabawiyah wa ana fi rabi'a asra asara. Artinya apa? Beliau sekitar umur 14 tahun itu mulai mempelajari ilmu syar'i. Apa ya Pak? Ya mulai saja mungkin dari tabu toharah dan selanjutnya itu dipelajari terus. Suyuhuhu masayah beliau, guru-guru beliau, siapa saja. Katalam mada Syekh Talma, gimana bahasanya? Talmada, tatatalmada, tatatalmada, ya tatalmadu, ber. Tatalam mada, ber. Berfilmit, berguru. Dia berguru, Syekh berguru ala aimatin fil ilm wal amal. Jadi beliau itu berguru pada para imam-imam dalam ilmu dan imam-imam dalam amalnya, apa? Berguru pada orang-orang yang berilmu sekalian diamalkan ilmunya. Minhum Syekh Muhammad bin Abdul Latif alu Syekh rahimallahu taala mutawaffa sanata Allah sallallahu alaihi wasallam sittin. Gurunya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Latif. Alu Syekh, maksudnya siapa? Keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, keturunannya beliau. Beliau meninggal pada tahun 1367 Hijriah. Jadi ketika kita baru lahir, apa? Kita baru lahir ya, waktu itu 1367 itu saya baru lahir. 1967. Beliau sudah berguru pada seorang Syekh Muhammad bin Abdul Latif. Wa minhum Syekh Al-Allamah Sa'd bin Muhammad bin Atiq rahimahullah ta'ala mutawafas sanata al-Bah 345. Ya, Pak, gurunya tadi meninggalnya pada tahun 67 Hijriah. Kemudian guru yang kedua Sa'd bin Muhammad bin Atiq rahimahullah ta'ala meninggal pada tahun 1345. Berarti ketika beliau umur berapa? 15 tahun. Ketika Syekh bin Bas umur 15 tahun, gurunya meninggal. Yang namanya Sa'd bin Muhammad. Afwad anhu fil hadis wa ulumihi wal aqidah wal fiqh. Jadi beliau ketika umur itu mengambil ilmu apa? Ilmu hadis, ilmu aqidah, ilmu fikih. Jadi ketika beliau umur sekitar 14-15 itu belajar ilmu hadis, ilmu aqidah, ilmu fikih. Pada rasa ala Syekh Muhammad bin Faris rahimahullah mutawafas sanata Allah basalah sami awad kamsawar bahin. Demikian juga beliau belajar sama Syekh Muhammad bin Faris rahimahullah ta'ala. Syekhnya meninggal pada tahun 1345. Jadi ketika itu beliau masih umur berapa? 15 tahun. Jadi Syekh baru umur 15 tahun, gurunya meninggal. Dalam apa? Dalam pelajaran ilmu faraid wa ilmu hisab. Ilmu padan, ilmu kisah, ilmu hitung. Ilmu sebab ilmu hitung. Maksud? Itu namanya ilmu al-jabar, hitung. Wadara salah Syekh Zahid al-Abid Saleh bin Abdul Aziz al-Syekh rahmatullah mutawafasana al-wasalah samia wa sinan wa sabi'in. Beliau juga belajar pada Syekh Zahid Abid Saleh bin Abdul Aziz al-Syekh. Juga ini keluarganya semua untuk bin Abdul Wahab. Gurunya ini meninggal pada tahun 1372 Hijriah. Wa qada'anhu fil fiqh wal aqidah wa lazama durusahu. Syekh bin Bas mengambil dari Syekh Saleh ini dalam masalah fikih, aqidah, wa lazama durusahu. Artinya apa? Terus melazimi darsnya. Konsis dalam mengikuti dars gurunya, Syekh Saleh ini. Wa darasa ala Syekh al-Mujawwid. Syekh Al-Mujawwid ahli tajwid Sa'd bin Waqqas Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bi Makkah wa qada anu ilmu tajwid. Dia juga belajar ilmu tajwid kepada Syekh bin Waqqas, Sa'd bin Waqqas Al-Bukhari. Jadi dia aslinya Bukhari, mungkin dari sana, dari Farsi sana. Di Makkah beliau Syekh bin mengambil dari Syekh Sa'd ini ilmu tajwid. Wa darasa al-allama al-imam Muhammad bin Ibrahim al-Syekh rahmatullah al-mutafassanata al-basalah sami'a wa tis'a wa tamanin. Dia juga belajar kepada mufti juru fatwa negara Saudi Arabia sebelum Syekh bin Bas. Namanya al-imam Muhammad bin Ibrahim, keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau Syekh ini meninggal pada tahun 1389. Berarti apa? Dekat-dekat ini dan meninggalnya baru-baru saja tahun 89 Hijriah, ya sekitar tahun 88-88 Masehi. Nah itu sebelum 90. Mulazama mulazamatan tamatan nahwa asara sinin. Beliau Syekh bin Bas ini melazimi mufti ini, mufti negara Saudi Arabia, melazama yang sempurna sekitar 10 tahun. Dari tahun min am, dari tahun 1347 sampai 1357. Jadi dari 47, dari umur beliau 17 sampai umur 27. Beliau Syekh bin Bas masih muda. Jadi Syekh bin Bas ini berguru kepada Muhammad bin Ibrahim, juru fatwa negeri Saudi Arabia sebelum Syekh bin Bas. Beliau itu berguru 10 tahun, ketika itu umur 17 tahun sampai umur 27 tahun, Syekh bin Bas. Masih muda. Kamu di sini? Nah. Wadarasa alaihi bijam'il ulum syar'iyah. Jadi selama 10 tahun itu belajar sama Syekh Muhammad Ibrahim, seluruh ilmu syar'i dipelajari dari beliau. Wa kana ghalibu intifa'i bihi. Jadi manfaat yang manfaat ilmiah yang beliau dapatkan adalah mayoritasnya dari Muhammad bin Ibrahim. Dari mufti negeri Saudi Arabia sebelum Syekh bin Baz, sebelum beliau ini. Wa sami'tu yaqul wa huwa yabki. Kata Syekh Firi, aku mendengar dari Syekh bin Baz dalam keadaan berkata dan ketika itu dia menangis. Artinya apa? Syekh bin Baz menangisi apa? Gurunya. Nah, wallahi ma absarat aynaya qabla faqdil basar mislahu. Kata Syekh bin Baz, demi Allah, kedua mataku sebelum aku buta tak pernah kedua mataku melihat orang yang semisal Muhammad bin Ibrahim. Umi, jadi beliau ini buta, sebelumnya kan enggak buta. Sebelum beliau buta ini katanya matanya belum pernah melihat orang yang semisal Muhammad bin Ibrahim. Dalam apa? Keutamaan masalah ilmiah. Masalah ilmu. Mau di sini? Mau di mana? Mau dar? Udah. Wallahi ma absarat aynaya, dan demi Allah kedua mataku tak pernah melihat sebelum aku ini buta melihat orang yang semisal Muhammad bin Ibrahim. Wala sami'at udunaya mislahu, dan kedua telingaku belum pernah mendengarkan orang yang semisal Muhammad bin Ibrahim. Itu maksudnya. Dari siapa? Keutamaan ilmu. Itu namanya apa? Dumu'u Barzia. Ditulis dalam sebuah karya tulis. Siapa? Air mata Syekh bin Baz. Ketika menangisi siapa? Gurunya. Jadi dia betapa apa? Betapa cintanya dengan gurunya ketika ingat dia menangis. Wa Syekh Al-Musnid, nah juga belajar kepada Syekh Al-Musnid Syafi Ad-Deobandi. Nah, Ad-Deobandi Ad-Deobandi Al-Mutawafa Sanata Alf Salasami'a wa Sitta wa Tis'in. Belajar kepada Syekh Musnid. Apa mana Musnid? Musnid itu orang yang punya sanad. Jadi nanti bisa mengeluarkan sanad. Orang yang belajar sama dia dapat sanad sampai roh Rasul, seperti kemarin dalam cerita itu. Seperti saya juga pernah belajar sama Syekh Musnid, Syekh Sanaullah Zahidi, namanya Musnid. Nah, di Ubandi ini, di daerah Pakistan, India sana, tempatnya di Ubandi. Di Ubandi sama Kuta. Dan orangnya disebut di Ubandi. Dadang di Ubandi. Ini apa tadi? Kuta di Ubandi. Cuma tinggalnya ya bukan di sana, harus tinggal, mungkin tinggalnya di Mekah. Ini pada tahun apa matinya? Pada tahun 1396 Hijriah. Sekitar 95 Hijriah. Apa Masehi. Akhadha minhu al-ijazah bi riwayatil hadis fil kutub sitta wa ghairiha. Syekh bin Baz mengambil dari Syekh Musnid ini, duh, tadi terlewat kan ya? Wa Musah muhaddis Abu Muhammad Abdul Haq Al-Hasimi mutawafasana. Gurunya Syekh bin Baz juga apa? Muhaddis Abu Muhammad Abdul Haq Al-Hasimi. Mati pada tahun 1392. Kemudian Syekh Musnid Syafi' Ad-Deobandi. Nah, Syekh bin Baz mengambil dua dari dua guru ini ijazah. Apa ini ijazah? Pembolehan riwayat. Ajastu raka riwayati. Nah gitu. Aku membolehkan untukmu riwayat riwayatku dalam kitab Nasai, dalam kitab ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ijazah. Kubolehkan, kusahkan kamu mengajarkan dari riwayat yang telah aku sampaikan kepada kamu, kitab Nasa'i, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan selanjutnya. Artinya Syekh ini sudah dapat rekomendasi dari dua gurunya tadi untuk mengajarkan apa? Kutub Sita yang pernah dipelajari oleh Syekh bin Baz dari dua guru tadi. Paham di sini? Kadang-kadang cuma sebagian kita, seperti kalau mamatnya terbatas, ajastu riwayati, ajastu laka riwayati, dalam Sahih Bukhari dari kitab Thohara sampai ini tertentu kita kitabul haji, seperti itu. Seperti itu dulu kami di Pakistan sampai kita kitabul haji saja, kitab Thohara sampai kitabul kitabul ilm sampai bajul khalq sampai kitabul haji. Karena waktu terbatas belajar sama saya Sanaullah Zaidi. Bagi yang mungkin sampai selesai ya, selesai semuanya. Baik. Talamidatuhu, murid-murid beliau kathirun jiddan, ya beluguna mi'at, mencapai ratusan. Mi'at ratusan. Mi'at bisa dibaca mi'in, juga bisa mi'atun, mi'atun bisa mi'in, ratusan. Jama' mi'ah itu bisa mi'in, bisa mi'at. Ratusan muridnya. Minhum Syekh Abdullah bin Hasan bin Ku'ud rahimahullah, Syekh Saleh Fauzan habibullah, Syekh Abdurrahman Al-Barraq habibullah. Nah, Syekh Abdurrahman ini dalam tarjamannya belajar sama Syekh bin Baz 2 tahun. Syekh Abdurrahman ini, Rahman bin Nasir Al-Barraq, 2 tahun. Syekh Zaid bin Fayyad rahimahullah, Syekh Abdullah bin Ghadiyan rahimahullah, wa Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah, wa Syekh Abdullah bin Mani' rahimahullah, wa Syekh Abdul Aziz Ar-Rajih rahimahullah, wa Syekh Fahd bin Umayn rahimahullah, wa Syekh Abdullah Al-Fantuh, wa akharin sibahum la yuhsauna illa bikulfa, dan banyak lagi yang lain tidak terhitung kecuali dengan berat untuk menghitungnya. Ya, Pak Su, sulit. Tapi banyaknya, muridnya ratusan. Mu'alafatuhu, karya-karya beliau, karya-karya tulis beliau, Syekh bin Baz. Yang pertama, majmu'u fatawa ma'amakolat mutanawi'ah balagho salasinnya mujaladan. Pertama, kumpulan fatawa beliau, bilangannya berapa? 30 jilid. Asrafa ala jam'i Syekh Muhammad Suwair tadi. Kedua, karya tulisnya Nakdul Qaumiyah al-Arabiyah. Nakdul Nakdul Qaumiyah Arabiyah. Qaumiyah itu maksudnya apa? Seperti di Indonesia apa? Bhinneka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu. Itu namanya apa? Persatuan Indonesia. Itu namanya apa? Qaumiyah. Pokoknya agamanya macam-macam, yang penting satu wadah, satu tujuan. Itu namanya Qaumiyah. Ini di Nakdul Qaumiyah Arabiyahnya apa? Di sana juga ada perkumpulan kaum Arab, enggak peduli Yahudi, Nasoro, yang penting Arab. Nah, persatuan Arab. Tak peduli Yahudi, Kuburi, Nasoro, Majus dan yang lainnya, yang penting Arab demi mempertahankan apa wilayah ketika ada serangan dari musuh. Ini dinaket katanya apa? Dikritisi, dikritiki. Itu enggak benar. Maka itu kadang seorang itu enggak tahu, yang penting apa? Kita ini nasionalis. Saya nasionalis. Ya, itu kadang kita bangga dengan seperti itu. Saya ini orang nasional. Nah, itu bangga. Kenapa? Padahal ini adalah perkara yang perlu diperhitungkan. Kalau itu nama nasional berarti apa? Dia itu tidak punya keyakinan yang Islami yang gamblang. Dia dengan Nasoro, dia dengan yang lain, dia dengan Buddha, apa bersatu. Apa ini? Itu adalah termasuk jahiliyah. Itu termasuk jahiliyah. Makanya yang penting judul yang dipampang di Surabaya, memerangi terorisme dan radikalisme demi keutuhan NKRI, itu juga judul yang kurang layak bagi orang yang menggelarkan dirinya sebagai salafi. Nah, itu keutuhan. Gimana keutuhan? Pokoknya Buddha, Islam, Majus, dan yang lainnya jadi satu, utuh gitu. Ya ini perkara-perkara yang sifatnya apa perlu dirinci. Gak boleh seperti itu. Baik, yang ketiga itu tadi namanya istitrot. Apa? Sisipan, ewah. Sip, sisipan. Sisipan penjelasan. Yang ketiga al-aqidah sahihah wa ma yudawduha. Karena itu beliau yang ketiga akidah sahihah dan apa yang menjadi lawan akidah yang sahihah. Yang keempat jawabul mufid bi hukmi taswir. Al-jawab al-mufid, jawaban yang berfaedah dalam hukum gambar. Dalam hukum menggambar. Jadi beliau punya karya tulis namanya jawabul mufid, jawaban yang berfaedah dalam hukum gambar. Yang terakhir di sana bagaimana pendapat beliau tentang gambar? Ada kitabnya khusus dari Syekh bin Baz. Nanti orang itu enggak. Buktinya enggak bisa dibaca di gambar. Ini kitabnya. Bisa jadi gambar tanpa tahu, bisa jadi dia jatuh dalam kesalahan kalau tahu. Tapi yang kita berprasangka baik bahwasanya beliau tidak tahu. Atau karena buta atau karena enggak sengaja. Ya, makanya itu. Jadi kita ilmunya, ada fi'ilnya itu bukan hujjah. Yang kedua jihad bisa bilillah. Yang kelima jihad bisa bilillah itu karya tulisnya. Yang keenam al-fawaid zaliyah fi mabahis al-fardiyah. Ketujuh tuhfa al-karimah bi bayani katsir min al-ahadits maudhu'a wa saqimah. Jadi beliau juga punya tuhfa al-karimah. Apa tuhfa? Tuhfa apa? Bingkisan. Hadiah Tuhfatul Ahwadi, bingkisan yang mulia dalam penjelasan hadis-hadis palsu dan hadis yang sakit. Maka dikatakan dia beliau muhadis. Kenapa? Karena punya penjelasan hadis yang palsu dan hadis yang sakit. Yang kedelapan Tuhfatul Ahlil Ilm wal Iman bimukhtaratin minar hadis sahihah wal hisan. Bahasanya hisan, jangan bahasa hasan. Hisan dan itu jamak kan? Nah, bisa. Nah, Tuhfatul Ahlul Ilm tentang hadis-hadis yang sahih dan hadis yang hisan. Yang kesembilan risalatun bijariyatis syams wa sukunil ard wa imkanis su'ud ila al-kawakib. Risalah. Sebuah risalah, sebuah tulisan tipis bahwasanya matahari itu jalan. Matahari itu jalan, bumi di diem, dan mungkin orang itu naik ke bintang, mungkin. Wa imkanu su'ud, dan mungkin seorang itu bisa naik ke bintang, mungkin, tapi nggak harus. Bisa tapi mungkin, bisa juga. Maksudnya mungkin bukan perkara yang mustahil itu, bukan perkara yang mustahil orang itu naik ke bintang. Jangan dimustahilkan. Jadi beliau memiliki karya tulis matahari itu berputar, berjalan, bumi di diembankan terhadap keyakinan kafir. Seperti karya tulisnya Surkan orang Sugian. Ini Surkan kita Sugian Jenggo. Itu punya karya tulis namanya apa? Matahari ngitari bumi bantan terhadap kafir barat. Matahari mengitari bumi bantan terhadap kafir barat, judulnya seperti itu tulisannya. Itu orang Sufyan ya. Oh, dengar. Nah itu terus sekian ini keluarganya, kawan-kawan dapat kami. Baik, itu sembilan tadi yang tertulis di sini yang ternukilkan. Makana tu indal ulama, kedudukan beliau di sisi para ulama. Bagaimana kedudukan beliau di sisi para ulama? Maka nah, artinya apa? Keberadaan beliau di sisi para ulama dari sisi kedudukannya. Wala Syekh Abdullah bin Bassam rahimahullah. Abdullah Bassam itu punya Sarah Umdatul Ahkam. Apa namanya? Taisirul Alam Sarah Umdatul Ahkam Abdullah Bassam. saya pernah jumpa sekali di Mekah. Cuma besar. Dan buat jenggotnya itu. Dan meninggal karena Allah. Syekhuna Ibn Baz wal mustahak al-an lilakob Syekh al-Islam wal muslimin. Jadi kata Syekh Abdullah Ibn Bassam, bahwasanya Syekh Ibn Baz itu orang yang berhak. Beliau yang berhak sekarang ini sebagai orang yang memiliki gelar Syekhul Islam wal Muslimin. Jadi Syekh Ibn Baz jika dikatakan digelari Syekhul Islam, ya enggak mengapa, berhak. Ja'alallahu ta'ala lahu ijlalan binufus wa mahabbatan fil qulub. Allah menjadikan bagi beliau Syekh Ibn Baz ijlalan, kemuliaan di jiwanya manusia dan dicintai dalam hati. Artinya apa? Manusia itu memuliakan dia. Kalau disebut dengan Syekh Ibn Baz, wis skip. Mau tanya siapa Syekh Ibn Baz? Berarti apa? Benar mulia. Demikian juga manusia dibikin oleh Allah itu mencintai dia. Ibu lupi manusia itu dalam hatinya mencintai dia. Seperti kita juga jauh-jauh di Indonesia, bukan sana, bukan panggil, tapi mencintai Syekh Ibn Baz. Dan semua orang yang menisbatkan diri kepada Salafiyah pasti cinta dengan Syekh Ibn Baz. Nah, yang benci berarti selain Salafiyin seperti Jamaatut Takfir, ya kan, Ashabul Bom, Ashabul Bom, itu yang tak suka. Katanya mereka bilang Syekh Ibn Baz, untuk Syekh Ibn Baz. Sindiran kepada siapa? Bukan Ibn Baz tapi Ibn Baz, Baz itu just Baz. Mereka maunya. Jadi kan mereka menggelar seperti itu orang-orang yang benci. Maka yang siapa yang maksud dirinya Ahlussunnah, maka rata-rata kan semuanya cinta pada Syekh Ibn Baz. Tayyib wa qala Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekhuna Al-Allamah Al-Jalil Muftil Ana Mujaddidil Qarn Al-Khamis Asyara. Asyara. Mujaddid Qarn Khamis Al-Asar, di pembaru agama dalam abad ke-15. Numani la syakka anna syaikhana imamun wa musaddidun fi asrina al-hadir. Tidak ada keraguan bahwasanya Syekh kami Syekh Ibn Baz adalah seorang imam pembaru di zaman kita ini. Wa qala Syekh Abdullah bin Aqil kana min kibaril ulama wa lam yakun bil masayah misluhu fi badlihi nafsahu linnas wa saat isroder wabil ilm. Kata Syekh Abdullah bin Aqil, beliau Syekh Ibn Baz termasuk pembesar para ulama. Masayih-masayih yang ada tidak ada seperti dia. Dalam apa? Dalam mencurahkan dirinya untuk manusia. Artinya apa? Benar-benar beliau ini mencurahkan jiwanya, waktunya, tenaganya untuk manusia. Dan saat sadr, apa namanya, lapang dada, nah, lapang dada dalam ilmu juga. Waqalah Syekh Shalih Al-Akram rahimahullah du ilmin jammin wa khulukin fadilin wa nadarin sa'kibin wa husni khulukin. Syekh Ibn Baz memiliki ilmu yang sangat banyak, akhlak yang mulia, pandangan yang nerobos, pandangannya jitu. Nadorin sakit, pandangannya apa? Jitu. Wahsan akhwahsan khuluk, akhlaknya juga bagus. Yufidul muta'alim wa yusidul jahil wa izadu uluwan bil ilm wal ma'rifah. Memberikan faedah pada orang yang belajar, membimbing orang yang bodoh, terus bertambah ketinggian dalam ilmu dan pengetahuan. Wabadiril atok, dan banyak memberi, banyak memberi tentang masalah dunia. Minal maklumat juga. Wabadiril atok minal maklumat, artinya apa? Memberi, mencurahkan pemberian dalam perkara-perkara maklumat, bahkan kisah tentang masalah dunia setidaknya banyak. Duit yang dikasih mungkin dari pemerintah belum datang, sudah utang dulu dikasihkan kepada kaum muslimin. Wantisari ilmihi bijami akhbar, ilmunya menyebar ke seluruh penjuru. Waqad yukra'u alaihi wa huwa waqad yukra'u alaihi wa huwa yatanawalu ta'ama hirsan ala ibadatil tulab. kadang dibacakan kepada beliau tentang perkara syar'i dalam keadaan dia ini apa? Menyantap makanan demi semangatnya untuk memberikan faedah kepada para santri. Ketika lagi makan dibacakan faedah, dibacakan perkara ilmu, kemudian yang dengarkan dapat faedah. Hukum ini, ketika beliau menyantap makanan dibacakan perkara-perkara ataulah pertanyaan, misalnya dan beliau menjawab. Ketika makan dan minum, kama wadzakul ulama saat ini sebagaimana metode yang pernah dijalani oleh para ulama yang dahulu intah. Wa qala sahatiya bin Muhammad bin Salim yu'addu min kibaril ulama al-mustaidin, beliau termasuk dari para pembesar para ulama al-istihad. Wa qala sah Abdullah bin Turki, wa sah Abdullah Turki waliduna wa syaikhuna al-lama fi muqaddimati ulama isyariah ala mustawal alam. Sah kami waliduna, ini sebagai sebab jamak takfir yang mereka gulu langsung menyindir dengan kalimat apa? Lasa minna man nasaba ila ghairi abi. Sahnya disebut waliduna, bapak kami, orang tua kami, orang yang dari kalangan jamaah takfir, itu termasuk perbuatan apa? Zalim. Lasa minna man nasaba ila ghairi abi. Bukan termasuk golongan dari kami, orang yang menisbahkan diri kepada selain bapaknya. Saya bentas bukan bapaknya, kenapa dibilang waliduna? Apa? Nah, ini karena apa? Karena dengki. Karena dengki sehingga ketika muridnya Said bin Qais bilang waliduna, diantem dengan hadis tadi, bukan termasuk dari golongan kami, orang yang menisbatkan kepada selain orang tuanya. Jadi tidak benar. Dan boleh seorang murid bilang kepada gurunya walidi Said bin Qais, waliduna. Untuk apa pengagung? Pengagungan berarti kemudian bapak kandung, bapak kandungnya. Baik, beliau kata Syekh Abdul Turki, Syekh kami alama muqaddimati ulama syariah. Maksudnya apa? Orang yang paling di depan dari ulama syariah alam mustawal alam sedunia. Ukuran dunia. Alam mustawal apa ukuran dunia? Dunia. Wa qala taqiyuddin al-hilali fihi al-alim salafi nasir sunnah wa qamul bid'ah al-wara' az-zahid al-awwab. Kata Syekh Taqiyuddin al-Hilali tentang Syekh bin Baz, bin Baz adalah alim salafi nasir sunnah, pembela sunnah, wa qamul bid'ah, pemberantas bid'ah, wara' zahid al-awwab. Apa makna awwab? Banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya orang yang sangat tunduk kepada Allah. Wa qala Syekh Abdullah Al-Mantuh, hadza min al-makarim ma lam yahushu du sultanin wala du fasahatin wa bayanin. Syekh Abdullah Al-Mantuh mengatakan Syekh bin Baz menggapai kemuliaan apa-apa yang tak pernah dicapai oleh pemilik kekuasaan atau pemilik orang yang memiliki apa? Fasahah dan bayanannya. Beliau mendapatkan kemuliaan yang tak pernah dicapai oleh raja atau orang yang omongannya orator dan pandai bikin penjelasan. Tapi Syekh bin Baz walaupun tidak seperti itu, tapi mendapatkan kemuliaan di atas mereka. Waqala Syekh Muhammad Al-Majdub, Syekh min kibari ahli ilm bi jam'il kibar min ulama muslimin. Syekh bin Baz termasuk pembesar ahlul ilm dengan ijma'nya para pembesar dari ulama Islam. Intaha walaula al-ikhtisar la dzakartu min sana alaihi ma yablughu mujallad. Kalaulah bukan karena ingin saya ringkas, di sini kata Abihri, Sahbiri, sungguh apa akan menyebutkan ujian terhadap Syekh bin Baz ini yang mencapai satu jilid. Ujiannya kalau dikumpulkan bisa jadi satu. Ujiannya orang lain para ulama terhadap bin Baz bisa jadi satu jilid. Wafatuhu tuhfiya Syekhuna Fajrul Khamis fi Sabah wa Isrin Al-Muharram fi Sana Al-Fadhamiyah wa Isrin Rahimullah Ta'ala Rahmatan Wasi'ah. Beliau meninggal, Syekh meninggal Fajrul Khamis, apa? Dini hari, hari Kamis, dini hari, hari Kamis pada tanggal 27 Muharram 1420. Dengan sekarang sudah berapa? 18 tahun bulan ini Muharram. Nah, iya. 18 tahun bulan ini meninggalnya beliau sekarang ini Muharram. Umur beliau berapa umurnya? 90 tahun persis. Semoga Allah merahmati beliau, rahmat yang sangat luas. Baik, sudah selesai dari tarjamah yang ringkas terhadap ataupun terkait dengan Syekh bin Baz. Insyaallah setelah itu kita lanjutkan saran apa dari Islam dan ini insyaallah pertemuannya akan datang.